السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah kepada suri tauladan kita, panutan kita dalam segala hal, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kita memasuki pasal terkait dengan Al-Khulu'u. Ada talak, ada khulu'. Al-Imam Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, faslun fil khul', fasal tentang khulu'. Dari sisi bahasa, kata al-khulu' adalah an-naz'. An-naz'u artinya melepaskan. Summiya bidzalika, kenapa khulu disebut khulu? Li'anna kullan minaz zawjaini kallibasi lil akhar, karena baik suami ataupun istri mereka itu umpama pakaian untuk yang lainnya. وَيَسْتُرُهُ وَيُعْسِمُهُ مِنَ الْوُقُوءِ فِي الْفَاحِشَةِ, pakaian itu menutupi mereka dan menjaga mereka dari terjatuh kepada perbuatan yang keji, zina dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayatnya, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ, mereka yaitu para istri adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Faka'anna kulla wahidin minhuma naza'a libasahu wa khala'ahu anhu, maka ketika terjadi khulu seolah-olah keduanya melepaskan pakaian tersebut. Ya, jadi seolah-olah suami yang tadinya dia memakai pakaian, yaitu istrinya diumpamakan seperti pakaian untuk dirinya, suami umpama pakaian untuk istrinya, kemudian mereka melepaskan pakaian tersebut, itulah arti daripada al-khulu secara bahasa yang artinya melepaskan. Adapun dari sisi definisi syar'i, yang dimaksud dengan al-khulu adalah furqatun bainaz zawjaini bi'iwadin maqsudin raji'in lijihati az-zawj. Dia adalah perpisahan antara suami dan istri bi'iwadin, dengan adanya iwad. Ya, ada sesuatu yang diberikan. Ketika dahulu menikah, suami memberikan mahar. Maka ketika istri meminta untuk diceraikan, itu yang kita sebut dengan khulu. Lalu suami mengabulkan, mengiyakan, maka ada iwat, ada yang dibayarkan, maksudin, secara maksud, artinya memang syariat telah menentukan keharusan wanita mengembalikan mahar yang pernah dia dapatkan ketika dinikahi oleh suaminya tersebut. Raji'un li jihati az-zauj, yang mana iwat itu diberikan kepada suami, ya, kepada suami. Bilabzi talakin au khul'in, dan itu terjadi dengan menggunakan lapas talak atau lapas khulu. Misalnya seorang suami mengatakan khala'tuki ala kada, aku mengkhulukmu dengan syarat atau ketentuan kamu membayar sekian. Atau seorang mengatakan talaqtuki ala kada, aku mentalakmu dengan ketentuan harus membayar, mengembalikan kepadaku sekian. Lalu sang istri berkata qabiltu, aku menerima. Maka terjadilah yang namanya khulu, ya, terjadilah yang namanya al khulu. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yasihhu al-khulu'u mimman yasihhu talaquhu. Khulu' itu sah dilakukan mimman yasihhu talaquhu, dari orang-orang yang sah melakukan talak. Artinya apabila dia bisa mentalak, maka dia bisa mengkhulu. Apabila syariat telah memberikan dia hak untuk mentalak, maka dia pun bisa mengkhulu. Dan yang diperbolehkan untuk melakukan talak adalah az-zauj, dia adalah suami. Al-balik, al-aqil, al-mukhtar, yang dia dewasa, berakal, dan melakukannya dengan mukhtar, ay ghairu mukrah, artinya dia melakukannya dengan kesadaran sendiri, ya, tidak dipaksa, tetapi keinginannya sendiri. Wa yukrahu, dan yang namanya khulu ini adalah sesuatu yang makruh, illa fi halaini, ya, kecuali di dalam dua kondisi. Jadi khulu adalah sesuatu yang makruh kecuali di dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, di mana khulu dibolehkan, artinya hukumnya tidak makruh, an yakhafa ahaduhuma an la yuqima hududallahi madama ala zaujiyah. Kondisi di mana dibolehkan melakukan khulu adalah ketika keduanya, baik suami ataupun istri, ataupun salah satunya, khawatir, mereka takut tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala selama mereka masih di dalam ikatan suami istri. Artinya misalnya seorang istri khawatir dia tidak mampu mentaati suaminya. Dia khawatir tidak bisa mentaati suaminya karena sebab tertentu, ya, yang mungkin dia ceritakan, misalnya dia tidak suka misalnya. Ya, atau kedua-duanya, bukan hanya salah satunya, kedua-duanya khawatir seandainya pernikahan ini dilanjutkan, mereka tidak bisa menegakkan atau menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kondisi yang pertama ini, ya, diperbolehkan mereka, ya, melakukan khulu, artinya suami mengabulkan khulu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahillu lakum," dan tidak halal bagi kalian wahai suami, "an ta'khudhu mimma ataitumuhunna," mengambil apa-apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Maksudnya mereka adalah istri kalian. Illa, kecuali, ayya khafa alla yuqima hududallah. Kecuali kalau keduanya khawatir, takut tidak bisa menjalankan ketentuan Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, kalau khawatir tidak bisa menjalankan aturan Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak ada dosa atas keduanya atas sesuatu yang dengannya seorang wanita menebus dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa jelas bahwa dalam kondisi keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, ya, tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri atau sebagai suami, maka dalam kondisi itu tidak masalah melakukan khulu. Surah Al-Baqarah ayat 229. Begitupun di antara dalilnya para pemirsa Niaga TV, apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan Thabit Ibni Qais atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallama faqalat, istri dari seorang sahabat yang bernama Thabit Ibni Qais mendatangi Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, Thabit Ibnu Qais ma a'tabu alaihi fi khuluqin." Aku tidak mempermasalahkan akhlaknya. Ya. Tidak juga dengan agamanya, tidak ada masalah dengan akhlaknya. Tidak ada masalah juga dengan agamanya. Walakinni aqrahul kufra fil Islam. Tapi aku khawatir melakukan kekafiran, artinya melakukan dosa, tidak bisa melaksanakan kewajibanku sebagai seorang istri. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Nabi berkata, "Aturiddina alaihi hadiqatahu?" Apakah kamu mau mengembalikan kebun yang pernah dia berikan kepadamu sebagai mahar? Maka wanita ini berkata, "Na'am." "Iya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kembalikan saja itu maharnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqbal hadiqata wa talliqha tatliqatan." Wahai Thabit, terima lagi ini kebun yang pernah kau berikan kepada dia dan talaklah dia dengan satu kali talak. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Para pemirsa Niaga TV, ini kondisi yang pertama di mana suami istri bisa melakukan khulu, yaitu ketika keduanya takut atau salah satunya takut mereka tidak bisa menjalankan aturan-aturan Allah. Dalam interaksi suami dengan istri tentunya ada aturan, ada hak dan kewajiban. Ketika mereka tidak sanggup atau khawatir tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka dimungkinkan mereka melakukan khulu. Disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa huwa awwalu khul'in waqa'a fil Islam. Dan peristiwa khulu istrinya Thabit Ibni Qais adalah peristiwa khulu pertama di dalam sejarah Islam. Adapun kondisi yang kedua, di mana seorang suami boleh melakukan khulu, an yahlifa bittalaq bittalaqi al-thalasi ala tarki fi'li syai'in. Ketika seorang suami bersumpah akan mentalak istrinya ketika dia melakukan satu perbuatan. Nah, ini mungkin tidak terjadi di, atau kita tidak mendengar kasus seperti ini, tapi mungkin saja terjadi. Seorang suami yahlif, dia bersumpah bitolak, ya, akan mentalak istrinya ala tarki fi'li syai, ya, kalau dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi kalau saya melakukan ini, saya akan mentalak istri saya talak tiga. Kalau saya melakukan ini, saya mentalak istri saya talak tiga. Dia bersumpah demi Allah, kalau saya melakukan ini, maka istri saya talak talak tiga, atau telah saya talak talak tiga. Dia bersumpah. Setelah dia mengatakan kalimat itu, yahtaju ila fi'lihi, dia harus melakukan itu karena satu hajatnya, satu keperluan. Padahal sebelumnya dia sudah bersumpah bahwa dia akan menceraikan istrinya talak tiga kalau dia melakukan itu. Fayukhali'uha, maka dalam kondisi tersebut dia boleh mengkhulu istrinya. Artinya dia ambil lagi itu maharnya yang dia pernah berikan kepada istrinya, ya, thumma yatazawwajuha, kemudian dia menikahi lagi apa? Istrinya. Summa yaf'alu al-mahlufu alaih, kemudian dia apa? Melakukan apa yang dia ucapkan dalam bentuk sumpah. Ini mungkin para pemirsa Niaga TV sulit membayangkannya, ya. Tetapi ini mungkin saja terjadi, dan para ulama menjelaskan hukumnya kalau seandainya hal itu terjadi. Dan tentunya dia melakukan sesuatu yang dia bersumpah tidak akan melakukannya, ya, ketika dia sebelum menikahi apa? Istrinya lagi. Ya, sebelum dia menikahi istrinya lagi. Fa innahu la yaqa alaihi talaq ats-tsalas. Maka dalam kondisi ini tidak untuk menghindari terjadinya talak tiga. Ya. Wa in kana az-zawju safihan. Apabila suami az-zawj, zawj itu para pemirsa Niaga TV adalah suami. Apabila suami kondisinya adalah safih, yaitu bodoh, ya, atau orang katakan apa, mohon maaf, kita katakan misalnya apa, dungu misalnya, bodoh, ya, kita katakan, ya, artinya dia kadang dianggap juga boros, orang yang lawannya adalah rusht, ya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola uang, tidak boleh. Wala tu'tus sufaha amwalakum, kata Allah, jangan kalian serahkan kepada orang-orang yang akalnya belum sempurna, orang-orang bodoh, harta kalian, ya. Wa in kana zawju safihan sahha khul'uhu, apabila seorang suami kondisinya adalah safih lalu dia melakukan khulu, maka khulunya adalah sah, ya, khulunya adalah sah. Kenapa? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu yasihhu talakuhu, karena dia sah melakukan talak, wa huwa biduni iwad, talak tanpa ada iwad, dia tidak dapat apa-apa. Kalau yang tanpa dapat apa-apa dia boleh, apalagi kalau yang ada iwad, ada gantinya. wa yadfa'ul 'iwad wa yudfa'al 'iwadu ila walihi, walaupun nanti iwadnya tidak diberikan kepada dia tapi diberikan kepada walinya. Wala yasihu khulhu khul wala yasihu khul'u safihatin, tetapi seorang wanita yang safihah, yang tidak, yang bodoh, yang tidak bisa memanage keuangan, tidak bisa menggunakan uang, itu tidak sah khulunya. Ya, tidak sah kalau dia melakukan apa? Khulu. Karena khulu adalah satu tasarruf, satu perbuatan di dalamnya ada konsekuensi mengeluarkan harta. Sedangkan orang safih dan safihah tidak sah untuk melakukan satu kegiatan yang terkait dengan harta. Walaysa lil wali an yukhali amra'ata at-tifl. Dan seorang wali tidak boleh mengkhulu seorang wanita misalnya yang dinikahi saat dia masih kecil. Ya. Artinya tidak sah kecuali kalau wanita itu telah balig. Wala an yukhali at-tiflah bimaliha. Dan tidak boleh juga mengkhulu wanita dengan harta yang dia miliki, bimaliha. Wa yasihu bimalil wali, tapi sah kalau itu dilakukan dengan harta yang dimiliki oleh apa? Oleh si wali, ya. Wa yasihu bilabzi talaq wa labzi al-khulu. Khulu sah baik menggunakan lapas talak ataupun lapas khulu. Contohnya seorang suami mengatakan anti talik ala alfin. Kamu wahai fulanah, saya talak dan kamu harus membayar ke saya 1000 ala alfin. Atau seseorang mengatakan khala'tuki ala alfin, saya menghulukmu dengan membayar 1000. Fa in qalat qabiltu, apabila seorang wanita berkata saya menerima, banat walazimaha al-alf, maka terjadilah khulu dan dia wajib membayar 1000. Begitupun jika suami mengatakan in a'taitani alfan fa anti taliq, kalau kamu berikan kepadaku 1000 maka kamu sudah saya talak. Fa'atathu, lalu wanita itu memberikannya, maka terjadilah khulu. Wa kadza, begitupun idza qalat, apabila seorang wanita mengatakan talliqni ala alfin, talak saya berikan ke kamu 1000 yang kamu minta, talak saya, kata seorang wanita, saya kembalikan uangmu kepadamu. Maka seorang suami langsung mengatakan anti talik, maka terjadilah khulu. Maka terjadilah khulu. Ya. Wa ma jaza ay yakuna sadaqan jaza ay yakunu 'iwadan 'anil khulu. Apa-apa yang boleh dijadikan sebagai mahar, maka dia boleh dijadikan pembayaran dalam khulu. Jadi apa yang boleh dijadikan mahar, maka dia boleh dijadikan bayaran dalam kasus khulu. Ya. Falau khala'a bimajhulin au ghairu mutamawwilin kal khamri. Seandainya seseorang mengkhulu istrinya dengan sesuatu yang majhul, tidak jelas dengan apa dia mengkhulunya, tidak jelas nilainya berapa. Atau dengan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, contohnya khamr, maka khulunya dianggap tetap terjadi bimahril misl, maka si wanita wajib membayar dengan mahar yang umum. Jadi saya khulu dengan nilai terserah misalnya, dengan nilai apa yang enggak jelas, maka tetap terjadi khulu, tetapi nanti pembayarannya adalah dengan nilai mahrul misl, istilahnya mahrul misl, dengan nilai mahar yang umum. Wa huwa bilabdzil khul'i talaqun sharihun. Kalau menggunakan lapas khulu, maka itu disebut dengan talak sharih. Ya, talak yang sharih sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ya, bahwa talak sharih itu adalah yang jika diucapkan oleh suami maka dia tidak memerlukan niat, ya, bahkan itu terjadi seandainya dia bermain-main, ya. Yajidduhun najid wahazalahun najid, diucapkan secara sungguh-sungguh ya berefek hukum, diucapkan secara main-main pun tetap itu berlaku. Ya. Ada satu bab yang pendek, pasal berjudul Asyak fit Talak. Hukum ragu apakah sudah mentalak atau tidak. Apakah peristiwa ini terjadi pada pemirsa Niaga TV? Orang ragu, saya sudah mentalak belum ya? Coba kita lihat. Man, barang siapa syakka hal talaqa amla, barang siapa yang ragu apakah dia telah mentalak atau belum, lam tatluq, maka kembalikan ke hukum asal bahwa dia belum mentalak. Kembalikan ke hukum asal bahwa dia belum apa? Mentalak. Wal wara an yuraji, walaupun yang lebih wara artinya lebih hati-hati adalah dia merujuknya. Ya, kalau dia ragu ya untuk kehati-hatian lebih baik dia merujuknya. Nanti akan kita rinci insyaallah, beliau akan merinci untuk kita pembahasan rujuk secara lebih luas. Ya, nanti di pertemuan insyaallah esok hari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Jadi seorang ragu, saya sudah mentalak belum ya? Kalau dia ragunya di dalam talak 1, talak 2, maka lebih wara, lebih hati-hati kalau dia merujuk. Atau boleh saja dia mengembalikan ke hukum asal bahwa dia belum mentalak. Wa in syakka hal talaqa talqatan aw akthar wa qa'al aqal. Apabila dia ragu, saya talak 1 apa talak 2 ya? Maka yang dianggap telah jatuh adalah talak yang lebih kecil. 1 atau 2 ya? 1. 2 atau 3 ya? 2. Ya, yang diambil adalah yang lebih kecil. Wa man talaqa thalasan fi maradi mautihi lam tarithhu al-mutallaqa. Dan barang siapa yang mentalak 3 dalam kondisi sakit yang mengantarkan kematian, ya, lam tarithhu al-mutallaqa, maka wanita itu tidak bisa lagi mewarisi apa? Suaminya tersebut, kalau talaknya adalah talak tiga. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna zawjiyata allati hiya sababul irthi qadin qata'at wartafa'at bil bainunah. Karena pernikahan, ikatan suami istri yang menjadi sebab warisan telah putus dengan talak tiga, ya, dengan talak tiga. Baik para pemirsa Niaga TV, di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang raj'ah, yaitu terkait dengan rujuk. Bagaimana rincian-rincian hukum rujuk di dalam kitab Tanwirul Masalik, insyaallah kita bahas esok hari, dan tidak terlalu panjang pembahasannya, mungkin kita sambung dengan kitab Al-Ila, pasal tentang Al-Ila. Ya, ini pun tidak terlalu panjang ya. Mungkin nanti kita sambung juga kalau waktunya cukup dengan zihar. Baru setelahnya kita bahas tentang iddah. Ya, bab tentang iddah. Baik, para pemirsa Niaga TV, seperti biasa ya, kami mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Anda bisa menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Mengawali, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau safar untuk laki-laki masih wajib untuk sholat ke masjid? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Dalam kondisi mukim, masalah wajib ke masjid itu diperdebatkan. Itu dalam kondisi mukim ya. Ya, kalau dalam kondisi mukim saja, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib seperti pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Ada juga yang mengatakan misalnya bahwa sholat jamaah di masjid adalah fardu kifayah, sebagaimana pernah kita bahas. Ada juga yang berpendapat itu sunnah muakkadah. Artinya kalau dalam kondisi mukim di mana seseorang itu lapang, ulama berbeda pendapat, ya. Apalagi dalam kondisi musafir, di mana seorang muslim yang melakukan safar sangat membutuhkan yang namanya apa, keringanan. Ya, keringanan. Oleh karenanya seorang musafir diberikan keringanan. Dia tidak sholat Jumat misalnya. Sholat Jumat itu kan wajib hukumnya. Ya, wajib. Baik dalam kondisi mukim dia wajib. Kalau yang wajib saja ketika safar itu menjadi tidak wajib. Apalagi yang masih diperdebatkan hukumnya. Itu sederhananya begitu. Ya, tetapi kan umumnya kalau kita safar, para pemirsa Niaga TV, ya kita berhentinya di masjid. Kalau saya begitu. Saya safar misalnya ke Sumatera, pulang kampung, selalu tempat paling nyaman untuk kita beristirahat, dan kita selalu berusaha beristirahat di waktu kita bisa melaksanakan jamak, entah itu jamak takdim ataupun jamak takhir, ya. Artinya di masjid jarang kita apa namanya berhenti lalu kita sholat di lahan terbuka misalnya. Apalagi kita negara dengan jumlah muslim sangat banyak sehingga masjid tersedia dengan sangat banyak. Tapi kalau memang kondisinya tidak ada masjid misalnya, ya, maka Rasulullah berkata, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah telah menjadikan untukku bumi itu suci dan bumi itu adalah masjid. Jadi dimanapun umatku itu adrakat hussalah, mendapatkan masuk waktu sholat, mereka boleh sholat. Walaupun tidak ada masjid. Allah alam bissawab. Baik. Belum ada pertanyaan lagi. Ada ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila dimulai berdoa dengan memuji Allah dengan asma'ul husna, ya Allah, ya Mujib, ya Allah, ya Razzaq, atau ada doa-doa lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah dia pemilik nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Kata para ulama, seorang yang berdoa hendaknya dia menyesuaikan antara yang dia minta dengan nama Allah. Artinya kalau dia meminta rizki, maka hendaknya dia berkata, ya Razzaq urzuqni. Wahai Razzaq, ya Allah, berikan aku rizki. Tapi kalau dia meminta kesehatan, hendaknya dia mengatakan, ya Syafi ishfini. Wahai yang maha menyembuhkan. Jadi ada keseragaman antara nama yang dipakai dengan permintaan. Atau kita meminta ampunan, ya Ghafur igfirli. Ya Tawwab tub alayya. Ya Alim alimni. Ya Rahman irhamni. Jadi ada keseragaman antara nama yang kita sebut dengan permintaan yang kita minta. Ya Latif ultuf bi. Atau lapas-lapas yang lain, ya. Atau kita meminta misalnya pertolongan, ya Allah, tolonglah saudara kami di Gaza. Ya Aziz misalnya. Wahai yang maha perkasa. Ya Jabbar. Ya Qawi, ya Qadir. Berikanlah kemenangan untuk saudara-saudara kami di Gaza misalnya. Atau kita mendoakan agar Allah memberikan mereka apa kebaikan, jalan keluar, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami'ad Du'a, ya Mujibas Sa'ilin misalnya, dan seterusnya. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaannya habis, ya, dan penelpon belum ada yang masuk juga. Kita masih mengundang dan mengajak para pemirsa Niaga TV. Anda bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Dan telepon ada dua, ya, ada telepon via WA, nomor WhatsApp yang Anda lihat di layar kaca itu bisa digunakan untuk telepon. Oh, Masya Allah, operator kami mengabarkan bahwa telepon biasa qadarullah rusak. Biasanya ini Pak Ali, Pak Fadil, dan lain sebagainya sudah masuk. Ya, tetapi sepertinya telepon biasa rusak. Ya, sebagai gantinya Anda bisa menggunakan nomor 0812 0813455676. Ya qadarullah ya, telepon kita rusak ya. Qadarullah masya'a fa'al. Baik. Ada penelpon yang masuk, sepertinya kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sepertinya ada kendala. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya belum mendengar suara apapun. Assalamualaikum Ustaz. Ada suara tapi sangat kecil. Waalaikumsalam. Suara Ibu terlalu kecil, tidak bisa saya dengar dengan jelas Ibu. Baik. Mohon maaf Ibu, bisa di lebih keras? Diulang Ibu. Mohon maaf Ibu, saya tidak mendengar suaranya. Baik. Tidak terdengar, cuman suara storingnya yang terdengar. Yang lain kan ya, saya ketik aja. Baik Ibu, lebih baik diketik menurut saya agar tidak apa, agar lebih jelas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Baik. Masih ada suara. Baik. Pertanyaan pesan singkat pun belum masuk sepertinya ya. Oh, ada yang masuk ini. Dari hamba Allah di Payakumbuh. Keong dibunuh untuk makan bebek. Apakah boleh? Ya, Allah alam bisawab ya, bahwa apa-apa yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan untuk manusia ya. Ya, artinya hukum asalnya boleh-boleh saja. Seperti bapak ambil cacing lalu dijadikan umpan misalnya kan, atau apa namanya, ya itu untuk kebutuhan manusia ya. Allah ciptakan apa namanya, Allah ciptakan apa-apa yang ada. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Allah ciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi ini ya. Jadi Allah menciptakan untuk manusia apa-apa yang ada di bumi ya. Oleh karenanya kalau memang dibutuhkan untuk makanan bebek atau yang lainnya ya, Allah alam bisawab, yang saya ketahui itu tidak masalah. Allah alam bisawab. Baik. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Insyaallah kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat dan istiqomah di atas kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.